Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tahu tak ketemu lah. Apa? Dalam rangka apa ya terakhir? Kata launching. Kita sampai hadis al-khamis. Anumil mu'minin Umi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma la yasminu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin man amila 'amalan laysa 'alaihi amrun fa huwa raddun. Jadi umil mu'minin Umi Abdullah Aisyah, semoga Allah SWT meridainya, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa membuat perkara yang baru dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, yang dia itu, ia itu, bukan darinya, bukan dari urusan kami, bukan dari perintah kami, bahwa rutun, maka ia tertolak. Ada diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini ada tambahan dalam riwayat Muslim, man amila amal, barang saya beramal dengan satu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya perintah kami, bahwa rutun, maka dia tertolak. هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة. هذا ini sebagai apa? Sebagai pokok, sebagai dasar dalam timbangan amal yang zahir, yang tampak. Wa annahu la yu'taddu biha, bahwasanya suatu amal itu tidak dianggap dengannya. Wairu mu'tabarah illa kecuali idha kanat muwafaqatan li syar'i, kecuali kalau dia sesuai dengan syarak zahirnya, ya. Bahwa suatu amal itu tidak dianggap sebagai amal yang diterima kecuali apabila amal tersebut sesuai dengan syariah. Kama anna hadis innamal a'malu binniyat, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat aslun fil a'mali batinah, sebagai dasar pada amal yang batin, yang tersembunyi, kaitan dengan niat. Niat itu mahalnya tempatnya di qalbi. Nah, kalau zahirnya, maka kita mengukur amal yang zahir dengan hadis ini. sesuai atau tidak dengan syariah. Sesuai diterima, tidak sesuai maka tertolak. Kemudian kita mengukur suatu amal dari sifatnya adalah sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa anna kullu amalin yutaqarrabu fihi ila Allah. Bahwa semua amalin bertakarub, seseorang maksudnya di dalam amalan tersebut kepada Allah SWT, mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, alam bunta yakuna khalisan lillah, maka tidak bisa tidak, maka amal tersebut harus khalis, murni karena Allah. Wa yakuna mu'tabaran bi niyyatihi, bahwasanya amal tersebut apa? Mu'tabar. Amalan yang dianggap sebagai amalan yang makbul biniyatihi, mu'tabar sebagai amalan yang mendapatkan pahala bagi para pelakunya dengan niatnya, sesuai dengan niatnya. Idza fu'ilat ibadatu kal wudu'i wal ghusli min al jinabati was salati wa ghairi dhalika, apabila dikerjakan beberapa ibadah di antaranya seperti wudu, mandi dari janabah, salat dan yang lainnya, idza fu'ilat ala khilafi syarat, apabila dilakukan menyelisih syariah, fa innaha takunu mardudatan ala sahibiha, maka amal tersebut tertolak, dikembalikan kepada pemiliknya, kepada pelakunya. Ghaira mu'tabaratin, tidak dianggap. Wa anna al-ma'khuda bil aqd al-fasid yajib radduhu ala sahibi, bahwasanya sesuatu yang diambil dengan akad yang fasid, yajib radduhu, wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Wa la yumlak, tidak bisa dimiliki. Seperti akad yang fasid ya, barang tersebut ada aibnya ya. Asalnya kalau jual beli itu barang tersebut harus dalam keadaan apa? Sempurna. Tidak ada aibnya. Syarat sahnya jual beli harus ada adamul ghisy. Adamul ghisy maknanya apa? Tidak ada unsur menipu. Kok kemudian setelah berpindah tangan, uang dimiliki oleh penjual, barang dimiliki oleh pembeli, ternyata sampai di rumah diketahui bahwa barang tersebut apa? Ada celahnya. Maka syarat sah jual beli ini mardudatun ala sahib. Syaratnya tidak ditepati, yaitu tidak adanya unsur menipu. Maka barang tersebut harus dikembalikan kepada siapa? Kepada penjualnya. Itu syarat-syarat ini kayak gitu. Tapi kan di sini kan enggak ada seperti itu. Kalau kemudian ditulis di toko-toko, barang tidak bisa dikembalikan. Ya. Ya, tidak bisa dikembalikan tanpa ada prasyarat sebelumnya. Ya. Kalau barang itu ada celahnya, ada kekurangannya, siapa yang bertanggung jawab? Ya, oleh sebab itu yang benar ya bergaransi itu. Barang itu apa bergaransi? Selama masa garansinya berjalan dan tidak ada celahnya, maka tidak ada masalah. Ada kalau ada celahnya, maka dikembalikan kepada penjualnya. Ya. Maka seperti itu, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Wala yumlak, dan tidak bisa dimiliki. Wa itu luar di dalil kaki satu lasif. Nanti kalau Nabi SAW sambil Abi menunjukkan akan hal ini, kisah Asif, seorang budak, maksudnya pegawai, akhirnya berzina dengan siapa? Dengan, bukan budak ini ya, seorang pegawai ya, berzina dengan majikannya perempuan. Kemudian dia bertanya, bapaknya bertanya kepada orang yang dianggap pintar. Kemudian orang yang dianggap pintar tadi berfatwa bahwa anaknya itu harus membayar yang pertama berupa walidah, maksudnya budak, membebaskan seorang budak, kemudian yang kedua seekor apa? Kambing katanya. Ya. Wa yadullu lidzalika qisatul asif allati qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abihi ammal walidatu wal ghanamu faruddi alayk. Faruddi alayk. Adapun walidah, maksudnya budak perempuan dan kambing ini kembalikan kepada kamu, kepada pemiliknya. Karena tidak sesuai dengan apa? Ketetapan syar'inya. Ketetapan syar'inya, maka dia harus diusir, didera seberapa kali? 100 kali, kemudian diusir selama 1 tahun ya, dari kampung halamannya. Kalau sudah menikah, sudah mosal, maka harus dirajam. Ya. Ini bukan bahwa akad yang khairu syar'i tertolak. Khairu mu tabar. Kalau kaitannya dengan akad seperti itu, tertolak dan dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi kalau kaitan dengan ibadah, maka apa? Tidak diterima, harus digantikan dengan yang lainnya. Ya. Menggantikan kedudukan amal yang momennya tidak memenuhi rukun-rukunnya. Sholat tanpa membaca Al-Fatihah, ya kan tidak sesuai dengan syariah. Maka apa harusnya dia mengganti sholatnya? Kalau kemudian mu'amalah, maka tertolak mu'amalahnya, tidak diterima sebagai mu'amalah yang sahihah. Wa yadullu hadits ala anna man ibtada'a bid'atan laisa laha aslun fi syar'i fa hiya mardudatun. Hadis juga menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat bid'ah, yang bid'ah itu sama sekali tidak ada dasarnya dalam syariat, maka bid'ah tersebut mardudatun, tertolak. Wa sahibuha mustahaqqun lil wa'id. Atau mustahiqqun lil wa'id. Pelakunya berhak untuk mendapatkan ancaman hukuman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Madinah, man ahdatha fiha, barang siapa membuat-buat perkara yang baru di dalamnya, di dalam kota Madinah, sebuah perbuatan au awa muhdithan, atau melindungi orang yang berbuat bid'ah, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nas wa ajma'in. Ini dalam satu tafsirnya ya. Dalam tafsir yang lainnya, penjelasan yang lain, bahwa yang dimaksud man ahdatsa fiha hadis itu berbuat jahat ya. Orang berbuat jahat di kota Madinah, atau melindungi orang yang berbuat jahat. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah orang yang berbuat bid'ah. Maka baginya laknat dari Allah SWT, malaikat dan manusia semuanya. Ini bagi para pelaku bid'ah. Dan yang lebih keras lagi, sebagaimana yang sepakat para ulama tentang fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini sudah cukup ya ancaman bagi para pelaku siapa? Bid'ah. Riwayat tsaniyah allati 'inda Muslim a'am min riwayat allati fi sahihain. Riwayat yang kedua, versi yang kedua yang ada pada Imam Muslim itu lebih umum dari riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Karena riwayat di Bukhari Muslim itu lebih khusus. Maksudnya orang yang membuat buat perkara yang baru, membuat perkara bid'ah. Ada punya riwayat Muslim itu li'annah atas mulu lebih umum, li'annah atas mulu man amila bid'ata. Ini meliputi apa? Orang yang berbuat bid'ah. Sawangkana huwal muhdithu laha, baik, dia adalah seorang yang membuat bid'ah tersebut, aw masbuqan ila ahdatsiha, atau sebelumnya ada orang yang mendahulunya berbuat bid'ah, kemudian dia menghidupkan bid'ah tersebut. Wa tabi'un man ahdatha, atau kemudian mengikuti orang yang berbuat bid'ah. Nah, ini yang berbuat bid'ah, atau orang yang menghidupkan perbuatan bid'ah, atau mengikuti perbuatan bid'ah. Sama dalam riwayatmu Muslim. Karena man amila, barang siapa yang beramal perbuatan bid'ah, lebih umum daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Makna qawlihi fil hadis raddun ay mardudun alaihi, tertolak atasnya. Wa min itlaqil masdar wa iradatil ism maf'ul. Ini pengitlakan masdar, tapi yang dimaksudkan adalah ism maf'ul ya. Banyak dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an ya. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarba riqab. Tapi ini apa? Ini fadarba ini ism masdar ya. Tapi maknanya apa? Fi'il. Masdarin punya banyak makna ya. Ya. Salah satu masdar bisa menjadi fi'il, masdar bisa menjadi maf'ul. Kalau yang dimaksud di sini adalah masdar punya makna apa? Maf'ulun, bahwa raddun ay mardudun. Begitu ya. Wa iradatu ism maf'ul. Mislu khalqun bimana makhluqun. Wa nasakhun bimana mansukhun. Ya. Seperti inna Allah khalaqa khalqan. Khalqan di masdarnya. Tapi maknanya apa? Inna Allah khalaqa makhluqan. Begitu. Wa ma'na fahu ba'dul ghairu mu'taddin bihi. Mardud ay batil. Nah, sama sekali tidak dianggap dengannya. La yadkhulu tahta al-hadithi ma kana min al-masalihi fi hifdh ad-din. Tidak masuk di bawah makna hadis ini sesuatu yang dia termasuk maslahah bagi penjagaan agama. Amusa ila fahmihi wa ma'rifati, atau kemudian yang mengantarkan kepada pemahaman dan pengenalan agama sebagai wasilah ya. Qad sami'a al-Qur'an fil masahif, menjamak Al-Qur'an di mushaf yang sama ya. Ini orang-orang ini antum kalau subhatnya orang-orang al-bid'ah itu selalu membawakan hadis ini ya, hadis jamak Quran ya. Pada zamannya siapa? Zaman siapa? Usman ya. Ini lihat. Buktinya ini para khulafa ar-rasyidin melakukan perbuatan bid'ah katanya. Nah, ini bid'ah hasanah. Sebetulnya membantahnya mudah saja. Bukan kan Nabi SAW mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Ini sunahnya para khulafa ar-rasyidin. Dan punya hak mereka. Tapi kalau mau Nabi apa sunahnya para khulafa ar-rasyidin apa? Ya. Tapi kalau kita tanazulan tidak berbicara tentang kaidah syariahnya yang membolehkan jama' Al-Qur'an, di sana ada muqtada syariah yang bisa akhirnya kita jadikan sebagai dalil kemudian bolehnya menjama' Al-Qur'an. Tapi kalau bodohnya kita katakan loh, ini khulafa ar-rasyidin. Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin ini termasuk di antara sunnahnya Utsman, karena Utsman adalah seorang khalifah sebagaimana kalian ketika adzan dua kali ya toh, adzan dua kali itu sunnahnya siapa? Khulafa ar-rasyidin Utsman, sebagaimana jamak apa salat pada waktu Ramadan itu sunnahnya siapa? Walaupun itu sabaknya itu ada sunnahnya Umar bin Khattab. Dari sisi kaidah syar'inya kita katakan bahwa masalih dalam agama itu ada berapa? Ada lima ya. Hifdzuddin ya. Kemudian apa lagi? Hifdzul mal. Kemudian apa lagi? Hifdzun nasl. Kemudian apa lagi? Apa? Harta ya. Ya. Kehormatan al-ird, hifdzul ird. Yang pertama yang paling penting hifdzul din. Hifdzul mal. Kemudian hifdzul nasl. Hifdzul ird. Kemudian ke lima adalah dam. Masalah ya. Maka seluruh hukum agama itu kembali kepada lima perkara ini. Berapa penjagaan agama? Ya, penjagaan harta. Ya. Kemudian penjagaan apa? Keturunan. Bukan lima, akal jaga nakal, hah? Kemudian yang kelima adalah ird, kehormatan. Jihad tegakkan dalam rangka untuk apa? Menegakkan agama. Potong tangan pencuri dalam rangka untuk menjaga apa? Harta. Rajam dalam rangka untuk menjaga apa? Hormat apa? Nasal. Ya. Khamr dalam rangka untuk menjaga apa? Akal. Seluruh hukum yang berkaitan dengan agama kembalinya kepada lima masalah ini. Ya. Dan juga dalam kaitannya dengan jamak Al-Quran, ini kembalinya kepada itu. Dalam rangka untuk penjagaan agama. Kalau kepada Utsman tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, apa yang terjadi kira-kira? Dan terjadi betul fitnah pada saat itu ya. Ketika satu membaca dengan lahjah yang lainnya, satu dengan membaca. Kalau antum, kebetulan di Bimbas ada seorang syekh ya, Syekh Abdul Karim ya, itu kalau antum di belakang beliau, di belakang beliau antum bingung. Kalau kita sudah biasa ya, beliau membaca Al-Quran itu dengan berbagai macam lahjah, sampai 10 lahjah. Apa ya salah satu contohnya ya. Adalah lupa saya bacaannya. Seperti umumnya kalau baca apa? Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alaihum. Mungkin antum kalau di belakang ini bisa menyalahkan syekhnya. Ya. Ternyata bacanya memang alaihum. Ya. Kemudian banyaklah saya lupa kalau pas pada ingat itu ya enak dengarkannya ya. Ya seperti itu. Kalau tidak paham tentang qiraah kan pikirnya ini ngawur ini bacaannya. Kadang ini kadang itu. Kadang dalam satu surah itu saya hanya membaca dalam berbagai macam lahjah. Nah, dalam satu surah membaca surah gitu ya. Itu saya hanya membaca dalam beberapa lahjah. Dalam kalau istilah kita qiraah ya. Tapi aslinya yang dimaksud qiraah di sini adalah lahjah ya. Nah, qiraah artinya lahjah ya. Dalam Al-Qur'an diturunkan dalam 7 lahjah. Ada sampai 10 lahjah. Itu ma'ruf semua indal qura. Akhirnya pada saat itu kan karena Islam pada saat itu belum kokoh, belum kuat betul. Dalam artian munculnya perpecahan itu sangat mungkin sekali ya pada saat itu. Akhirnya melihat kok kemudian mulai ada khilaf di antara muslimin. Loh, kamu membaca seperti ini. Satu lagi, kamu membaca seperti ini. Satu lagi membaca. Akhirnya oleh Utsman bin Affan dikumpulkan semuanya, mushaf itu dijadikan satu qiraah. Dah, akhirnya terjagalah agama ini dengan terkumpulnya mushaf tersebut dalam satu qiraah. Ya. Ini kan termasuk membab masalih yang biasa disebut masalih yang berkaitan dengan hifdzuddin. Ya. Wa tadwinu ulumul lughah wa nahwi wa ghairu dzalik. Dan apa? Kodifikasi, penulisan. Ilmu-ilmu lughah, nahwu dan seterusnya. Seperti Al-Qur'an, Al-Qur'an dulu itu enggak ada kok ada titiknya ba itu titiknya di bawah, nun titiknya di atas, ya titik dua, ha, jim itu enggak ada bedanya, semuanya sama. Ya. Jim, ha, kha, itu semuanya sama. Ba, ta, sa, ya, itu enggak ada titik-titiknya, semuanya sama. Ain sama ghain enggak ada bedanya. Kemudian setelah itu dikasih noktah. Ya orang Arab, kalau orang Arab sendiri juga tidak mungkin keliru dalam membaca mereka. Ya. Kalau kemudian contohnya ja'a wa ja'a rabbuka, enggak mungkin mereka baca wa kha'a, enggak mungkin. Hah. Wa kha'a enggak ada dalam bahasa wa kha'a. Atau wa ha'a, itu enggak mungkin. Mesti apa? Yang dimaksud ini apa? Jim. Ya. Seperti itu. Kalau itu orang Arab, tapi kalau orang Ajam, Beda kan ada dal sama dal aja enggak bisa. Ya toh? Beda kan dal sama dal. Itu juga enggak bisa. Karena bukan bahasanya. Oleh sebab itu akhirnya kasih nukta. Setelah kasih nukta, kasih syakal lagi. Kasih apa? Harokan. Nah, itu tidak ada sama Nabi SAW. Zamannya para sahabatnya pun akhir-akhirnya saja. Nah, pada zamannya Hajjaj dulu. Nah, Yusuf Tsaqafi baru dibuat. Seperti itu. Nahwu, tidak ada pelajaran Nahwu. Baru kemudian yang namanya Al-Kalamu dibagi menjadi tiga. Ismun, harfun, wa fi'lun. Dan seterusnya. Nah. Ini semuanya apa? Dalam rangka untuk apa? Wasilah yang bisa untuk memahami ad-din. Kemudian yang ketujuh, al-hadis itu lebih itulahi ala raddi kulli amal mukhalif li syara'. Hadis ini menunjukkan secara mutlak penolakan terhadap semua amal yang menyelisih syariah. Walau kana qasdu sahibi halan, walaupun maksud daripada pelakunya adalah baik, tapi kalau menyelisih syariah tetap ditolak. Wa idul alaihi satu sahabi alladhi dabaha udhiyatahu qabla salatil aid. Yang menunjukkan hal itu apa? Kisah sahabat yang menyembelih kurbannya sebelum sholat id. Wa qala lahu Nabi SAW, syatu ka syatu lahmin. Ketika sahabat ini menyembelih, seharusnya kan setelah sholat id, ini sahabat ini berpikir, ah, ini kambing saya tak sembelih duluan, nanti bisa bagi-bagi yang tangga, sehingga pada waktu berangkat sholat itu sudah kenyang makan kambing. Kemudian ketika Nabi SAW pada waktu khutbah, dia menceritakan, ya Rasulullah qaddabah tu syati qoblah sholati. Memada alaiya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, syatu kan syatu. Lah, kambingmu itu kambing berdaging, bukan kambing korban. Suruh Nabi SAW menyuruh untuk apa? Menggantikan kambing yang lain. Nah, menyelisin sunnah Nabi SAW, perintah beliau tertolak. Hadal hadis ya dulu bimantukihi ala annakul amal laysa alaihi amru syari' fahuwa mardud. Hadis ini menunjukkan dengan mantuknya, mantuk tau, mantuk mafhum ya, dohirnya apa yang diucapkan, dohirnya menunjukkan bahwa setiap amal tidak ada laysa alaihi amru syari', tidak ada perintah dari syariah, fahuwa mardudun. Wa yadulu bimantukihi mafhumnya, dohirnya mafhum dibalik pada makna dohirnya dia ada anna kula amalan alaih amru fahuwa ghairu mardudin. Mafhumnya amal, semua amal yang itu ada perintahnya dari syariah maka tidak tertolak. Wal makna anna man kana amaluhu jariyan tahta ahkam syar muwafiqan laha fahu maqbul. Makna bahwa setiap amal yang berjalan di bawah hukum-hukum syariah sesuai dengan hukum-hukum syari maka dia diterima. Memakan kharijan andalika fahwarud, dan apabila amal tersebut di luar daripada ahkam syarak maka tertolak. Memang istafadu minal hadis tahrimul ibtida' fid din, haramnya berbuat bid'ah dalam urusan agama. Yang kedua, anal amal mabni ala bid'atin mardudun ala sahibi, bahwa amal yang dibangun di atas perbuatan bid'ah tertolak, kembalikan kepada pemiliknya. Kemudian yang ketiga, anan nahya yaqtadi al-fasad, bahwa larangan itu menunjukkan fasadnya, manhi anhu, yang dilarang ya. Seperti apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-qabri. La tusallu al-qabri. Janganlah kalian sholat menuju ke arah kuburan atau di atas kuburan. Ini kan larangan. Menunjukkan bahwa sholat yang mengarah ke kuburan itu apa? Sholatnya apa? Atilatun. Karena itu apa? Larangan. Larangan menunjukkan bahwa yang dilarang itu apa? Fasid, batil. Nah, begitu. Kemudian keempat, anal amala saliha idha utiya bihi ala ghil wajih masyru'i, bahwa amal saleh apabila dilakukan dengannya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, Katanaful fi waqtin nahyi bi ghairi sababin, seperti apa? Melakukan perbuatan nafilah pada waktu yang terlarang tanpa ada sebabnya. Masuk ke dalam, maksudnya di masjid duduk-duduk, kemudian setelah itu apa? Pada waktu matahari sedang di atas kepala kita, di tengah-tengah kepala kita, ya, pada waktu apa, sebelum zawal itu langsung sholat, tidak boleh jelas. Atau duduk di masjid, sholat, sholat apa? Sholat asar, tidak boleh jelas. Kalau ada sebabnya masuk ke masjid pada waktu terlarang, kemudian dia sholat dua rakaat boleh, karena ada sebab, ada sebabnya, karena ada alasan, ya. Ini maka tertolak. Wasiyam yaumul id ini juga tertolak. Unahu dzalika fa innahu batilun la yu'taddu bihi. Ini semua adalah batil, tidak dianggap dengannya. Kemudian yang kelima, annal hukmal hakim la yughayyiru ma fi batil amr liqaulihi laysa alaihi amruna. Ketetapan seorang hakim itu tidak merubah apa yang di yang tersembunyi dari sebuah perkara, ya. Apa yang tersembunyi, tidak, hukum ketetapan seorang hakim tidak merubah apa yang tampak itu adalah yang zahir, ya. Al-hukum ala zahiri, ya. Hukum itu sebagaimana yang tampak, di belakang itu Allahu a'lam. Ya. Oleh sebab itu laisa alaihi amruna, dikembalikan kepada perkara yang zahir, bukan termasuk di antara perintah kami. Adapun yang lain di balik itu urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan seorang hakim tidak merubah batin dari amal tersebut. Karena hakim itu menetapkan suatu hukuman itu sesuai dengan zahirnya, bukan dasar batinnya, karena batin tidak ada orang yang tahu. Orang ini mencuri, kedapatan dia mencuri, ya toh, kedapatan tangan mencuri dia. Hukum hakim ini, kalau dia, saya tidak mencuri, wallahi, saya tidak mencuri. Ini buktinya. Enggak, ini saya ambil, tapi saya tidak mencurinya. Saya ketemukan di jalan, enggak bisa. Ya, paham. Wallahi, saya saksi walaupun sumpah, tapi bukti ada di tangan dia, enggak bisa. Ya. Ini zahirnya seperti itu. Anas. Ini apa? An-sulh al-fasid batilun. As-sulh. An-sulh al-fasid abadil. Sulh ini apa? Apa namanya? Perdamaian, ya. Yang fasid itu batil, walaupun antum setuju, ya. Maksudnya ini kan kasusnya anaknya mencuri, anaknya berzina dengan seorang wanita. Akhirnya disepakati bahwa dia harus memberikan budak, kemudian apa, bayar seekor kambing. Dan setuju, tapi ini kan fasid ini, karena tidak sesuai dengan apa, hukum syar'i. Maka walaupun sudah disepakati, maka dia batil. Dia batil, ya. Seperti contohnya orang berbuat zina, namanya. Suka sama suka. Ya. Mau suka sama suka kok. Apa urusannya? Ya enggak. Walaupun sudah perjanjian di antara mereka laki-laki sama perempuan suka sama suka. Tetapi tetap kalau sudah masalah itu diangkat kepada hakim, enggak ada lagi. Suluh seperti itu, suluh seperti ini batil. Nah, tetap dihukumkan, dapat ditetapkan hukum apa? Rajam kalau dia sudah menikah. Kalau enggak, ya didera 100 kali. Perdamaian model seperti ini tidak sah batil. Wal ma'khudu alaihi mustahiq rad. Apa yang diambil atasnya berhak untuk dikembalikan lagi. Kama fi hadis al-asif, harus kembalikan, enggak bisa. Walaupun sudah sepakat, sudah saya bayar sekian gitu, ya. Saya bayar sekian gitu. Atau orang mencuri, sudah kedapatan mencuri, dah. kemudian unsurnya gini aja lah. Nah, ini barangnya saya ganti dengan barang semisalnya. Nah, ya sudah kalau itu sepakat. Atau kemudian saya ganti dua kali lipatnya. Nggak bisa. Barang dikembalikan, tangannya dipotong. Kalau sudah sampai kepada hakim, walaupun sudah sepakat antara pencuri dan orang yang dicurinya. Ini sulh. Perjanjian seperti ini batil. Tidak bisa. Nah, dibenarkan oleh syariah. Allahu a'lam bishawab. Ini terus terang saya nggak bisa mencari panjang ya, wah. Karena ini, masya Allah ini, saya ngajarnya harus super cepat ini. Nah, karena dalam satu kali pertemuan dua hadis ini masih ada. Sebentar lagi dua lembar, satu, dua, tiga, masya Allah. Nah, mohon dimaklumi kalau penjelasannya tidak panjang, nah, karena kaitannya dengan masalah silabus ya. Allahu a'lam. Besok nanti insya Allah kita akan teruskan pada kajian yang kedua. Allahu a'lam. Besok subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.